Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Syukur alhamdulillah kembali pagi ini kita bersama dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Mohon maaf untuk ibu dan bapak, indeks Qurannya beberapa pekan ditunda dulu mengingat banyaknya permintaan untuk belajar tajwid secara menyeluruh, kemudian juga belajar makhraj huruf dan belajar untuk pemula. Jadi indeksnya barangkali ibu dan bapak tidak ada salahnya untuk dibuka-buka terus. Sekarang untuk indeks Qur'an ini belajarnya mudah. Hanya tinggal kemauan, buka Qur'annya, Qur'an terjemahnya, kemudian indeksnya dibuka. Taufik apa, materi apa, hal apa yang diinginkan. Misalnya tentang amal, cara di A. Tentang puasa di P. Tentang nikah di N, gitu ya. Tentang amal apa, taubat di T, tentang zakat di Z, tentang infak di I, itu. Jadi semua orang mudah bisa belajar ya. Hanya mungkin nanti kalau dipandu di sini ada tafsirnya, ada asbabun nuzul dan lainnya. Nanti kita teruskan kembali. Kemudian ada SMS juga pagi ini. Pak Ari, saya alhamdulillah rajin membaca Al-Quran. Tapi saya belum belajar tajwid, bagaimana gitu ya. Ini... siapa ini? Pak Ari, ini Pak Kamil di Cibitung. Saya belum pintar tajwid, tapi tiap hari saya selalu baca Quran tanpa ada guru. Dosa enggak? Dosa kalau tanpa guru. Ada kadang-kadang kalau belajar tanpa guru, gurunya setan. Nah, oleh sebab itu ibu dan bapak sekarang kan belajar di sini. Jadi memang yang paling utama itu kalau kita datang ke ustaz-ustaz setempat ya, datangi mereka. Atau ustaz-ustazah ya, memang datang lebih bagus. Tapi untuk sementara dengerin di sini ini juga sama. Bahkan mungkin amal salah satu amal ibadah kalau di majelis-majelis taklim itu alhamdulillah kita sudah memiliki apa ya, ada nama lah gitu. Jadi kalau ibu kok belum bisa tajwid, ya coba deh dengerin RKM gitu, sudah ada ini ya. Sudah ada semacam semua orang tahu informasinya. Nah, itu memberikan informasi itu juga ibadah. Jadi untuk Pak Kamil, gak usah sungkan, gak usah ragu, baca Quran terus. Baca semampunya sebisanya. Kan tadi, orang yang membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia, yang mahir ya. Yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Yang membaca tuh, terbata-bata dapat dua pahala. Tapi tentu, bacanya kan nanti pakai guru. Nah, ibu, bapak kan sekarang lagi belajar gitu ya. Tapi memang sebaiknya datang ke ustaz dan ustazah setempat. Betul, Quran itu harus dengan tajwidnya. Karena Quran turun dengan tajwidnya. Profesional, pintar tajwid itu fardu kifayah. Tidak semua orang harus pintar. Mau wajib mutasil, mau tobi ketemu hamzah. Mau jaib mutasil, mau tobi ketemu alif. Atau mau tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Madari disukun, mau tobi ketemu huruf pertasil. Madari disukun, mau tobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Madlaji musakul kalimi matobi ketemu huruf pertasid huruf idhara dan enam ahawaga. Nah, itu patu kipayah. Maksudnya kalau ada seorang yang pintar, yang lainnya gugur. Tapi membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, bisa baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Alam Nasroh ya. Coba dilihat Alam Nasroh nih. Kebetulan Ibu Vivi ini lagi senang lagi belajar ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam idhar ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Jangan qada zahrak ya. Jangan qada dohrak juga jangan. Satu bo, satu zo. Alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra. Jangan ause ya, jangan ada e-nya. Inna ma'al 'usri yusra. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Itu. Atau disambung. Alam nashrah laka sadrak. Kalau sugro. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Kok agak canggung ya? Karena kita jarang nyambung ya. Padahal situ wakuf lah. Karena apa? Ada nomor ayat. Nomor ayat itu boleh dihentikan, boleh disambung. Itu nilainya sama seperti wakuf mutlak. Alam alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri jangan ada e-nya ya. Inna ma'al usri yusra fa idza farag jangan farag fa idza farag tafansab wa ila rabbika farab. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Atau di surat Al-Kausar, surat Al-Kausar ya, surat ke-108. Bismillahirrahmanirrahim. Inna gunnah nanya mad Tobi'i ketemu alif, mad ja'izmun fasil. Memang ketemu alif, padahal bukan. Mad Tobi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Mad ja'izmun fasil. Inna a'tainakal kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Gitu ya. Alif dan Ain. Inna a'tainakal kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal. Alif lam komariyah. Ab kol sugro. Huwal abtar. Inna sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Rabbmu, karena Tuhanmu. Dan berkurbanlah. Ini kan nahar ya, berkurban. Nanti Idul Adha ya. Dan berkurbanlah. Ini berkurban di sini ialah menyembelih hewan kurban sebagai ibadah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Muhammad, ini jadi ya, saat-saat Rasulullah berdakwah kan banyak orang kafir, orang munafik, musyrik benci sama Rasulullah ya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dalam firman ini, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Muhammad, dialah yang terputus. Ya, terputus di sini ialah terputus dari rahmat Allah. Kan beberapa saat tidak turun wahyu, diolok-olok oleh kaum-kaum kafir musyrik. Kasihan ya, kasihan deh lo, mungkin begitu kali ya. Kasihan deh lo, wahyunya enggak turun-turun gitu kan. Dipikirnya Muhammad Rasulullah dibiarkan oleh Allah sehingga dia tidak menerima wahyu ya. Dibiarkan oleh Tuhannya gitu kan, oleh Allah. Itu menurut orang-orang musyrik. Tidak, Muhammad tidak terputus gitu ya. Itu belum turun wahyu karena memang kan turunnya Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi ada yang bertanya, dijawab. Ada yang bertanya, Rasulullah enggak bisa jawab. Nah, tiba-tiba turun wahyu. Jadi itulah ada asbabun nuzul. Kenapa Quran itu turun? Ada juga memang yang beberapa surat tidak ada sebab-sebab turun asbabun nuzulnya. Nah, ini Surah Al-Kautsar, surah ke-108. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, kal kautsar. Fasal shad. Fasalli lirab. Banyak orang yang baca fasalli, jangan. Fasalli lirabbika wanhar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. In gunnah. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu ya Al-Kautsar. Tadi alam nasrohnya, ini para ulama ya, kalau kita saat kita ketakutan, saat kita dapat masalah, kembali kepada Allah. Di antaranya mendawamkan surah ini. Bukan karena surah ini yang sakti, tapi karena Allah. Gitu ya. Kan ini gambaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW dilapangkan dadanya. Nabi Muhammad SAW diperintah agar berjuang dengan ikhlas. Tentu harus tahu isinya ini. Nih, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Itu ya. Apa bebanmu di sini? Ada catatan kakinya ya. 1597. Beban di sini ialah kesusahan-kesusahan yang diderita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalahnya. Para ustaz, para kiai itu memang enak. Tidak ya. Dalam artian banyak onak duri, banyak ujian dan cobaan. Tapi disitulah letaknya kenikmatannya. Maksudnya, saat menyampaikan dakwah itu tidak semua menerima, kadang-kadang menolak, kadang-kadang mencibir. Allah, ustaz juga manusia. Allah ngomong bisa aja. Dan banyak kita. Ya memang ustaz juga manusia gitu ya. Nah ini. Jadi yang mengolok-olok itu ada. Bukan yang ikut, malah diolok-olok. Dari zaman Rasulullah seperti itu. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama itu penerus para nabi. Tapi bukan berarti kenabiannya, bukan. Nabi sudah terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lain selain setelah Nabi Muhammad. Itu jadi kalau ada mengaku ya nabi setelah Nabi Muhammad itu agama yang batal, ya, terlarang. Tidak benar. Syahadatnya juga cukup. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah ya. Itu kakeknya Abdul Muthalib, bapaknya Abdullah Abdul Muthalib, Abu Thalib pamannya. Nah ini tidak ada lagi. Jadi kalau ada mengaku saya Muhammad, tidak ada lagi. Saya Ahmad, tidak ada lagi. Hanya Muhammad Rasulullah yang sudah lahir di Mekah dahulu. Ya, 14-15 abad yang lalu. Tidak ada lagi nabi terakhir. Nah ini. Jadi dilapangkan dadanya. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu karena risalah itu. Ustaz-ustaz itu berat tugasnya. Jadi bukannya enak. Enaknya apa? Saat menjalankan tugas, risalah, kemudian saat mengajak, saat mengajarkan Quran, memahami Al-Quran, kemudian jemaahnya turut, patuh. Itu enak sekali kenikmatannya, Masya Allah. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Itu di garis bawahi. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang lagi, diingatkan. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah, Rabbmu lah, Rabbi. Hendaklah kamu berharap. Nah ini. Ya. Alam nashrah laka sadrak hamas. Wawadu'na madtobi'i. Wawadu'na anka wisrak. Alladhi madtobi'i ketemu alif. Madja'iz ban fasil. Alladhi anqadha zahrak. Warafa'na laka zikrak. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب wa ila rabbika farghab. Itu ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zah. Jangan kau jojohrok ya Pak Isa nih, alhamdulillah punya cucu nih, sambil ngendong-ngendong cucu tercintanya ya, masya Allah baru punya cucu, ih senang sekali. Alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa in gunnah fa inna ma'al alif lam qomariyah fa inna ma'al usri yusra. Dua fathah dibaca satu mad aywad. Inna ma'al usri yusra fa idza fawrata fansab wa ila rabbika farghab. Kenapa Pak Hari baca itu tadi? Kata Pak Kamil, saya baca Quran tapi belum belajar. Nah ini, kan banyak orang baca-baca aja. Jadi kalau profesional, mampu tajwid itu fardu kifayah. Maksudnya apa? Kita pintar baca, kita pintar tajwid, bisa menjelaskan, bisa mengajarkan. Itu fardu kifayah. Kalau ada satu kampung, satu orang yang pintar, sudah cukup. Tapi kalau membaca Al-Quran secara benar, secara tajwid itu fardu ain. Maksudnya apa? Baca Al-Qurannya harus benar, Pak Kamil. Jadi kalau alam nashrah laka sadrak, alam mimnya jadi apa? Idhar. Kenapa mim mati ketemu nun? Alam nashrah laka sadrak, kalkula sugra raks hamas. Nah, itu pintar seperti itu fardu kifayah. Tapi bisa baca, Pak Kamil coba baca alam nashrah laka sadrak. Jadi apa? Nggak bisa, pokoknya saya bisa baca aja. Nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa maksudnya kan kita sudah belajar. Tidak semua orang pinter profesional kan. Makanya setiap diri, setiap orang kan dokter aja ada dokter spesialis mata, dokter kandungan, dokter ini, dokter itu kan sih. Ini menandakan bahwa ilmu manusia tidak ada yang lengkap. Hanya Allah, ilmu Allah yang lengkap sempurna. Sama kiai juga. Apakah ustadz itu pinter semua? Enggak. Ada kiai bidang nahu dan sorob. Ada bidang alat ya, disebutnya bidang alat. Ada kiai itu pinter fikihnya, ada pinter tasawufnya, ada pinter sastra Arabnya. Itu masa ada dia sarjana pendidikan. Nah ini menandakan bahwa ilmu Allah itu teramat luas, spesifikasi masing-masing. Itu ya. Jadi contoh saya bacakan itu. Jadi profesional pinter baca, pinter menjelaskan tajwid itu fardu kifayah. Tidak semua orang harus belajar, yang penting belajar aja. Karena kepintaran orang kan berbeda-beda. Tetapi orang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid itu fardhu ain. Maksudnya apa? Tidak boleh membaca Al-Quran. Alam nasroh laka sodroka wawat. Nggak boleh. Bukan nggak boleh lagi. Banyak orang yang membaca Al-Quran justru Quran melaknat. Karena salah membacanya, karena tidak belajar. Banyak kekeliruan, kesalahan karena kita tidak belajar tajwid. Oleh sebab itu, Pak Kamil, iya, nggak usah berkecil hati. Bapak dengerin Radio Kayu Manis juga untuk sementara memadai. Setelah itu nanti Bapak, Ibu, yang lainnya juga banyak belajar dengan ustadz-ustadzah yang lainnya. Itu ya. Kita akan meneruskan kembali kajian tajwid kita secara profesional. Itu ya. Jadi orang yang membaca buku hijau sudah memberikan sudah punya gambaran. Kayak kemarin kita belajar di Pesona Depok ya. Di Pesona Depok itu Ibu Mutia, ustazah-ustazah yang lain. Banyak sekali ya, alhamdulillah. Dan antusias sekali belajarnya. Gitu. Pak Hari saya mah dah susah. Saya membaca Quran mah pinter. Bisa. Tapi kalau ditanya ini itunya mah bingung. Pokoknya bisanya praktek. Iya, gak apa-apa. Yang penting mah belajar aja ya. Gitu. Baik, untuk Ibu juga bisa mempersiapkan murotal untuk hari Jumat. Surah Al-A'raf ayat 161 hingga ayat 206 ya. Murotalnya bisa disiapkan dari sekarang. Surah Al-A'raf diawali dari ayat 161 hingga ayat 206. Surah Al-A'raf ayat 161 hingga ayat 206. 161 hingga 206 untuk besok hari Jumat. Hari Jumat juga kita, kalau kemarin Rabu di Pesona Kahyangan, Pesona Kahyangan Bu Yayu, di Pesona Depok ya, di Masjid Al Fauzin. Itu tiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 12. Hari Jumat saya di Kartini di Malapan Depok juga. Di Perum Permata Asri, Blok E nomor 5. Di rumah Ibu Dokter Lisa. Ya Ibu Dokter, ini terbuka untuk umum. Walaupun di rumah Ibu Dokter, tapi sudah seperti majelis taklim ya. Jadi disediakan khusus untuk, Masya Allah, yang punya rumah ingin beribadah, ingin beramal, Allahu Akbar ya. Semoga Allah memberikan penggantinya, memberikan keberkahan, memberikan rezeki. Karena tempatnya, tempatnya bukan hanya tempatnya, airnya dipakai wudu, dipakai sholat, wudu, tempatnya Allahu Akbar ya. Diberikan keberkahan, terima kasih Ibu. Terima kasih Allah yang sudah menggerakkan hamba-hamba Allah untuk beramal, berbuat baik. Karena kalau bukan Engkau ya Allah yang telah menggerakkan hati, enggak mungkin gitu ya. Rumah dipakai, mau dipakai bisik-bisikan, berbising kan, belajar lagu, belajar ini, ya, nazom, gitu kan. Baik, jadi hari Jumat ada di Jalan Kartini 58, sama ya, dari jam 9 pagi sampai jam 11.30 lah ya, karena Jumat kan. Biasanya kalau bukan bulan puasa, jam 1, jam 1, jam 13, jam 1 sampai jam 4 ya, sampai asar. Nah, selama bulan suci Ramadan ini tidak diliburkan, gitu, tapi dimajukan, dipagikan, itunya. Baik, gitu. Ada juga yang bertanya, Pak Ari, ini masih nggak paham tentang utrujah hadis kemarin ya, ini kan? Yang hadis masalul mu'minin ladhi yaqra'ul Qur'an. Masalul utrujah. Ini saya gak ngerti buah utrujah kayak gimana ya. Belum pernah ke Mekah masalahnya ya. Masalul utrujati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Wa masalul mu'minin ladhi la yakra'ul Qur'an kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha hulwun. Itu ya, hulwun. Wa masalul munafik alladhi yaqra'ul Qur'an kama salir raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa masalul munafik alladhi la yaqra'ul Qur'an kama salil khanzalati laysa laha rihun wa ta'muha murrun. Muttafaqun alaih. Pak Ari, saya enggak ngerti maksudnya. Ini Qur'an hadis sastranya tinggi, ini perumpamaan bagi seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, yang dia membaca Al-Quran itu derajatnya tinggi. Bahkan kata Nabi, kan ada hadisnya kemarin, membaca alif lam mim itu pahalanya bukan satu alif lam mim. Tidak dikatakan alif lam mim itu pahalanya satu, tapi huruf demi huruf. Alif lam mim itu kan berarti tiga huruf, alif, lam, dan mim. Setiap huruf satu kebaikan, setiap satu kebaikan berlipat 10 ganda, 10 kali. Bayangkan kalau baca Bismillahirrahmanirrahim hurufnya berapa? Itu pahalanya seperti itu. Gitu. Nah, orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang membaca Al-Qur'an derajatnya lebih tinggi. Diibaratkan kalau buah itu buahnya yang harum dan manis, gitu loh. Sedangkan orang mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang tidak membaca Al-Qur'an ibarat buah korma. Buah korma itu manis rasanya, tapi tidak ada harumnya. Jadi orang mukmin, mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang tidak baca Quran itu kurang sedap gitu loh. Itu perumpamaan, Bapak ya. Itu perumpamaan ya. Itu. Jadi perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah bagikan buah utrujah. Seperti apa buah utrujah ya? Mungkin kalau di Indonesia mah kayak durian kali ya. Durian yang harum, harumnya Masya Allah menggoda, rasanya manis, lezat, kulitnya tebel gitu ya. Aromanya wangi dan rasanya enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah bagaikan buah kurma. Tidak ada aromanya, tetapi rasanya manis. Masih mending ada rasanya manis gitu, tapi tidak kurang sedap gitu ya. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan bunga raihanah. Aromanya wangi, namun rasanya pahit, menipu. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah bagaikan buah hanzalah. Ia tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Itu ya Pak ya. Jelas ya, itu perumpamaan. Di Quran itu bahasanya, Quran hadis banyak perumpamaan. Kan bagi orang yang infak itu ibarat satu biji, satu buah tangkai, satu pohon, kemudian tangkainya ada 7, setiap 7 berbuah 100 coba. Jadi 1000 perak itu lipatannya sampai 700. Itu di luar bulan puasa loh. Kalau di bulan puasa, masya Allah ya. Karena ibadah sunnah nilainya sama seperti wajib. Wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipatan. Itu di bulan puasa. Nah, di luar bulan puasa infak seperti tadi 1000 sampai 700 ribu kan. Di bulan puasa tak terhingga. Allah Rabbi. Banyaklah membaca Al-Quran, banyaklah beribadah, banyaklah mengingat Allah ya. Taqarrub ilallah. Di antaranya sholat duha kan kemarin. 360 tulang di dalam diri kita ini minta sedekah kita. Di antaranya baca tahmid, tahlil, takbir, nah itu ya, menghilangkan duri di jalanan, membersihkan masjid gitu kan. Kemarin ada dahak, ada apa, kita bersihkan, itu ibadah. Dan semuanya itu juga cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Masya Allah ya. Baik, kajian tajwid kita, ini sudah saya kumpulkan ini ya. Nanti kalau sudah jadi kasetnya atau CD-nya, silahkan nanti diminta ya untuk yatim dan prasejahtera gratis. Yang bukan prasejahtera, tolong diganti. Diperbanyak malahan, tidak ada hak paten. Saya tidak jualan kaset, jadi yang satu perbanyak silahkan. Bagi-bagi, AIU-nya ya Pak Isa, itu ada fotokopi perbanyak bagiin. CD-nya bagiin lagi. Gitu. Karena nanti ada permintaan juga AIU-nya diginiin. Pelan-pelan katanya Pak Ari. A-I-U-ba. U-an-ani-a-naminal-mu. Ni ma i an ani a. Ini huruf idhar ya, annya tuh. Kalau cepetin lagi, a i u ba u an ani a naminal mu ni ma i an ani a. Dilaguin, a i u ba u an ani a naminal mu ni ma i an ani a. Ba bi bu bab untuk pemula kan, bu bu bam bani bab naminal mu bani mabi ban bani ba. Seperti ini udah, saya mah bukan pemula, ingin lancar. Babi bu bab bu bam bani bab naminal mu bani mabi bam bani ba. Dilaguin. Babi bubab, bubam bani babna minal mubani mabibam bani ba. Nanti ya, insyaallah kalau gak Sabtu Minggu kita bahas ini secara perlahan ya, dibelajarin. Karena banyaknya permintaan, Pak Ari terima kasih, Radio Kemanis terima kasih. Jadi saya belajar, ternyata belajar Quran itu mudah dan menyenangkan. Ya pakai lagu ya. Baik, nanti jam 9 saya juga kesini lagi ya. Kebetulan nanti ada membahas tentang akikah. Kita kan perlu tahu akikah itu siapa yang harus berakikah, umurnya kapan, seperti apa, gitu ya. Nanti, nih Bu Vivi ya, ini pengen Pak Isanya sambil gendong-gendong cucunya. A-I-U-ba, U-an-ani-a naminal mu'ni ma'i an ani'a. Babi bubab, bubam bani bab naminal mu'ni ma'bi bam bani ba. Tati tubat, tutan tanitat naminal mu'ni ma'ti tanita. Itu ya, insya Allah. Pak Ari belajar tajwidnya di RKM walaupun saya belum hafal. Gimana? Di sini mah nggak harus hafal-hafalan. Ada juga Pak Ari, saya sudah sepuh. Di sini mah tempatnya orang sepuh, itu ya. Yang muda mah sekali dua kali datang udah pinter, nggak datang lagi. Kenapa? Ada tugas ngajar, gitu ya. Karena saya tidak cukup senang, tidak cukup bahagia kalau ibu pinter hanya untuk diri sendiri. Saya bekalin ibu dan bapak belajar dengan saya, insya Allah. Insya Allah ibu dan bapak bisa ngajar. Punya percaya diri. Tapi jangan kaget kalau belajarnya dihentak-hentak ya. Seperti galak. Tapi enggak kok ya. Karena saya ingin otak kita kalau sudah usia 40 ke atas kan motoriknya agak lambat. kalau enggak dihentak susah gitu ya. Bagikan minyak yang sudah ngentel gitu ya, tidak cair lagi. Nah, oleh itu madu wajib mutasil adalah madu wajib mutasil matobi ketemu Hamzah. Majaiz munfasil adalah matobi ketemu Hamzah di lain kalimat, begitu belajarnya ya. Tapi kalau yang belum siap dihentak-hentak juga enggak. Pak Ari, ini Ibu Martina pengen ikutan datang ke ta'lim tapi terlalu jauh, gimana kalau di buku, di mana kalau di bu, ci, oh dibuka cabang di Cibitung di Masjid Al-Huda. Boleh. Nanti Ibu konfirmasi ya. Saya tengah berpikir ingin mengadakan kajian-kajian pelatihan untuk remaja masjid. Silakan yang memiliki majelis-majelis ta'lim nanti konfirmasi dengan saya. Ya, kita punya alat, ada komputernya, ada notebooknya, ada infokusnya dua. Insyaallah, yang penting siapkan mobilnya, kendaraan untuk mengangkut barang-barang alat-alatnya. Tampung remaja masjid ada 10, ada 20, ada 100, ada 200, memadai ya alatnya. Karena dengan alat cepat, mau sehari pinter tajwid, mau 3 hari anak-anak mencepat. Karena kita sudah dibekali, ada CD-nya, ada kasetnya, ada ringkasannya, ada bukunya. Silahkan ya, konfirmasi dengan saya. Tentu nanti kita harapkan majelis-majelis ta'lim ini tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, kalaupun ada hanya angkutan. Namun kan mungkin mudah-mudahan nanti ada donatur yang tertarik mendanai itu semua. Iya kan? Misalnya kita drop buku-buku wajibnya. Buku wajib itu murah ya, tipis, tapi kan tetap aja kalau kali 100 kan lumayan. Fotokopiannya, fotokopi A, I, U, B. Fotokopiannya, kopinya CD A, I, U, B dan segalanya. Ini kita harapkan ada donatur yang mau mendanai. Ya, saya ingin setiap masjid, majelis taklim, silakan konfirmasi untuk kita kerjasama mengadakan pelatihan pinter tajwid. Ya, ini di Ibu Martina. Insyaallah ya kita tindak lanjuti nanti di Masjid Al-Huda. Ini dalam sholat duha boleh tidak Pak Ari saya pakai ayat kursi untuk mengganti surat wad duha? Boleh ya, boleh-boleh aja. Surat yang bisa. Saya wad duha sama wad samsinya belum bisa, enggak apa-apa. Ya, memang surat duha itu kan wad duha sama wad samsi. Tapi kan ada 2 rakaat dulu, kemudian 4 rakaat juga boleh. 2 rakaat itu tadi sebagai sedekah kita untuk badan kita. 4 rakaat kalau kita melaksanakan surat duha, rizkinya asar itu sore itu sudah ditanggung oleh Allah. Gitu ya. Hadisnya begitu kok. Baik. Mohon maaf nih kalau lagi puasa hidungnya agak sedikit begini. Jadi nanti jangan lupa ya jam 9 pagi ini saya akan membahas tentang akikah. Ini ya, ada tamu nanti yang akan membahas tentang akikah. Jadi saya nanti jam 9 datang lagi. Radionya jangan dimatiin ya. Terus aja dengar. Baik, kajian kita halaman 42. Tentang madsilah. Apa itu madsilah? Ya, madsilah itu baris berdiri adanya di hadomir. Baris berdiri, fathah berdiri, domah berdiri. Apa itu hadomir? Hadomir itu kata ganti dia untuk laki-laki. Kata dia laki-laki kalau bahasa Inggris kan he, perempuan she. Nah ini he itu. Hu. Ya, kul huwallahu ahad. Hu. Allah memang laki-laki. Di surat Al-Ikhlas begitu, tapi Allah tidak berjenis ya. Allahu alam, kita tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kita tidak boleh. Kita boleh berpikir tentang ciptaan Allah supaya kita bersyukur ya, untuk tafakkur, tapi jangan sekali-kali kita berpikir tentang zat Allah seperti apa. Ya, hu itu kata dia, dia laki-laki. Nah, hadomir. Madsilah Qasirah halaman 42 nomor 11. Madsilah ini dibagi dua. Ada madsilah Qasirah, ada madsilah Tawilah. Apa itu madsilah Qasirah? Madsilah Qasirah ialah hu atau hi atau ha yang didahului oleh huruf yang hidup. Dibacanya satu alif atau dua harokat. Contohnya lahu tuh. Ini cuman sayang ini tulisannya tidak terbalik. Harusnya kalau cetakan Indonesia ini salah ya. Kurang tepat nih di buku ini. Kalau cetakan Indonesia, domahnya terbalik. Lahu, innahu, kulluhu, baituhu. Bihi, itu kasrohnya berdiri. Roj'ihi, baitihi, itu kasrohnya berdiri. Atau nanti fathah berdiri. Nah, kalau seperti ini penulisannya, ini cetakan Timur Tengah. Tapi nanti setelah lahu, ada koma kecil. Setelah domah, ada koma kecil. Setelah kasroh, ada ya kecil. Setelah fathah, ada alif kecil. Itu. Jadi tulisan ini kurang tepat ya. Tapi enggak apa-apa, namanya juga ya, karya manusia kan tidak ada yang lengkap, tidak ada yang sempurna. Nah, perhatikan tidak ada mad, tidak terjadi madsilah qasirah. Hu atau hi ini apabila satu didahului oleh huruf yang mati. Mana? Fihi. Hi-nya hadomir, iya. Marsilah kosiroh, bukan. Minhu, hadomir, hu-nya, iya. Marsilah kosiroh, bukan. Ilaihi, anhu, fakazawuhu, juga bukan. Karena apa? Karena sebelum hadomirnya ada huruf mati. Syaratnya marsilah kosiroh tidak boleh didahului oleh huruf mati. Di sini ada huruf mati sebelumnya. Mudah, Pak Hari. Kan itu juga barisnya tidak berdiri. Iya, betul. Kalau cetakan Indonesia mudah, ya. Jadi, marsilah kosiroh baris berdiri adanya di hadomir, kasroh berdiri atau domah terbalik. Kecuali dalam surah Al-Furqan ayat 69 yang disebut mad mubalagoh. Yaitu yang didahului oleh kalimat yakhlud fihi muhana. Itu kan ada ya mati. Tapi kok tetap panjang? Inilah pengecualian. Disebut mad mubalagoh. Kenapa? Hi di dalam fihi tersebut mesti dibaca panjang walaupun ya huruf sebelumnya ada huruf mati. Tadi kan syaratnya masilah kosiroh tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Fihi kan ada ya mati, inilah pengecualian, itulah disebut mad mubalagoh. Kenapa? Mad mubalagoh ialah tekanan suara pada hi dari fihi itu mengandung arti bahwa orang-orang musyrik yang membunuh orang tanpa dosa berzina itu yakhlud fihi, kekal di sana di dalam neraka dalam siksaan. Keterangan mad mubalagoh hanya terdapat di sini saja, tidak ada di yang lain. Lebih mudahnya saya enggak ngerti mad mubalagoh. Pokoknya kan ada barisnya, ada kasrahnya berdiri panjang, baca panjang aja. Yakhlud fihi muhana. Syarat yang kedua, masilah kosiro itu tidak boleh bertemu dengan huruf mati. Dengan kata lain, masilah kosiro syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Ini yang bagian B-nya, hu atau hi ini mengandung huruf yang mati. Seperti lahul mulku walahul hamdu bihil haqqu rabbihil a'la. Tuh. Kenapa? Setelah masilah kosiroh ada huruf mati. Itu masilah kosirohnya tidak jadi panjang. Tuh kan, paham? Perhatikan, jika menurut qiraat Ibnu Katsir, tak ada bedanya baik didahului oleh huruf yang hidup ataupun yang mati. Tetap ada madnya. Nah, itu masilah. Karena itu, ada sebagian cetakan Quran yang memakai tanda panjang walaupun sebelumnya hu tersebut ada huruf mati. Seperti dalam surah Al-Kahfi ayat 1, ladunhu, tuh ya, ladunhu kan huruf mati, hu-nya tetap masilah kosiro. Ini menurut kiroat bacaan Ibnu Katsir, itu pengecualian ya. Tapi secara umum bahwa masilah kosiro syaratnya tidak boleh ada huruf mati sebelum dan sesudahnya. Kecuali menurut Ibnu Katsir tidak ada bedanya, sama saja. Itu kalau udah bicara pengecualian kan lain. Puasa itu wajib, harus. Kecuali orang yang sakit, kecuali orang yang sudah tidak mampu lagi puasa, ya udah gak usah puasa, tapi diganti dengan fidyah. Kecuali orang yang sedang bepergian, kecuali orang yang sedang hamil, kecuali orang yang sedang menyusui yang khawatir. Nah itu ada pengecualian. Islam itu bukan ibadah, bukan agama yang rigid, yang kaku. Semuanya ada permasalahannya. Semuanya ada solusinya. Tapi tentu tidak dipermudah. Kenapa enggak puasa mah? Padahal mah-mahan ya ini. Tentu yang menyatakan mah itu dirinya dan kedokteran gitu ya. Tidak sembarangan. Gitu. Dan bepergian juga bukan bepergian dari Kayu Manis ke Jatinegara. Kenapa enggak puasa? Kan bepergian bukan seperti itu. Beberapa ulama dalam fikih mensyaratkan 90 kilo ya. Itu jaraknya gitu, ada yang ya pokoknya seperti itulah tingkat masakotnya. Kalau kita sudah memahami tentang marsilah kosiroh, yang keduanya adalah marsilah towilah. Marsilah towilah itu marsilah kosiroh juga, sama aja gitu ya. Wildan, Indra, Mas Indra, ya itu Mbak Linda, Bu Linda, itu sama putranya Pak Isa. Tapi kalau sudah nikah kan lain lagi gitu. Marsilah kosiroh itu ya, kalau ketemu jodohnya, ketemu hamzah di sini di lain kalimat atau ketemu alif, marsilah kosirohnya berubah. Gitu. Pak Isa itu ayah. Setelah punya cucu dipanggilnya engkung. Gitu ya. Yang kakung, yang uti kan begitu berubah. Kenapa berubah? Karena sudah ada cucu, gitu kan? Kenapa marsilah kosiroh ini berubah menjadi marsilah towilah? Karena marsilah kosirohnya ketemu alif. Atau sebetulnya bukan alif. Marsilah kosiroh ketemu hamzah di lain kalimat. Tapi cetakan Indonesia cukup marsilah kosiroh ketemu alif. Nih, marsilah tawilah, marsilah panjang ialah marsilah pendek diiringi oleh hamzah. Baca ini mah bingung. Yang gampang, marsilah tawilah adalah marsilah qasirah ketemu alif. Sudah. Kalau cetakan Indonesia, di atas marsilah qasirahnya ada alif panjang. Atau marsilah qasirah ketemu hamzah di lain kalimat. Ini sama persis dengan mad jaiz munfasil. Contohnya mana? Innahu adhaka. Tuh, marsilah qasirah ketemu alif. Di sini bukan marsilah qasirah lagi. Pak Isa enggak dipanggil ayah lagi, dipanggilnya kakung, yang kakung, yang uti ya, Ibu Vivi. Nah, gitu. Innahu adhaka ala dhahrihi in. Ma lahu idza taradda yahsabu anna ma lahu akhlada. Marsilah qasirah yang ketemu alif jadi marsilah tawilah, ditandai dengan marsilah di atas marsilah qasirahnya ada alif panjang. Yahsabu anna ma lahu akhlada. Itulah marsilah tawilah. Kalau dalam cetakan Timur Tengah bukan itu. Marsilah tawilah adalah marsilah qasirah ketemu hamzah di lain kalimat. Hamzah di lain kalimat maksudnya di atas alifnya ada hamzahnya. Itu yang benar. Jadi marsilah tawilah adalah marsilah qasirah ketemu alif. Cetakan Indonesia. Marsilah tawilah adalah marsilah qasirah yang bertemu hamzah di lain kalimat. Di atas marsilah qasirahnya ada alif panjang, ada selendang. Itu dulu ya. Ini ntar nanti saya kumpulkan pelajaran tajwidnya, saya bikin kasetnya, saya bikin CD-nya. Sekali lagi, yang ingin mengadakan training-training di majelis-majelis ta'lim, silahkan. Kita coba tampung, mungkin pelaksananya setelah Idul Fitri ya. Sekarang karena masih sibuk sayanya ya. Jadi kita atur nanti di masjid mana, kumpulkan 100-200 kita pakai perlengkapan. Pakai komputer, pakai infocus, pakai audio, video lah, begitulah ya. Tapi dengan catatan insya Allah mudah-mudahan ada yang mendanai. Ada yang tergerak hati. Karena orang, hari belajar saya susah. Bantu kami. Ibu dan bapak membantu kami, pahalanya terus. Kan kalau usia kita sekarang sudah 50 tahun, besok meninggal, sudah. Tapi kalau kita ada investasi sedekah untuk masjid, untuk bangunan, untuk jembatan, untuk belajar, walaupun kita sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu, anak Adam meninggal tuh putus semua amalnya kecuali tiga hal kan, sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang dan soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jangan lupa nanti Ibu jam 9 siang ini ada bahasan tentang akikah. Akikah ya, dalam itu akikah. Kemarin Bu Ane, saya minta untuk mendampingi hari ini. Jadi Ibu dan Bapak jangan kemana-mana radinya. Terus nanti kan ada yang gak paham. Apa itu akikah? Akikah itu nanti jam 9 pagi ini. Saya pulang dulu sebentar, nanti jam 9 kesini lagi. Kita akan membahas tentang akikah. Ada saran, ada kritik, ada masukan. Silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Untuk murotal besok hari Jumat surah Al-A'raf ayat 161 hingga 206. 161 hingga 206 surah Al-A'raf. Di Kartini 58 juga besok ada taklimnya. Mas Andi terima kasih sudah menemani pagi ini. Terima kasih untuk pendengar semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.